السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عاذنا الله وإياكم من النار. Para hadirin yang saya muliakan, di majlis kita kali ini yang tentunya saya berharap ini adalah salah satu majlis ilmu yang insya Allah duduknya kita di majlis ini bagian dari pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu agama itu sifatnya fardhu ain, wajib kepada setiap pribadi muslim. Kita berharap majlis ini bagian daripada majlis taqwa Allah yang dimulai dengan takwa, dijalani dengan takwa, dan diakhiri dengan takwa. Pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri saya pertama, kemudian seluruh saudara saya yang hadir, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Apakah dia itu akan menjadi ibadah ataukah bukan ibadah? Apakah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, sebagai amalan makbulan atau mardudan alaih? Semua itu sangat bergantung kepada niat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap pribadi, setiap hamba akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. In khairan fakhair wa in syarran fasyar. Kalau yang dia niatkan itu baik untuk menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa, maka pasti Allah akan tolong. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talab al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid raihata al-jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu din yang semestinya ilmu tersebut dicari, dipelajari untuk mendapatkan ridha Allah, namun pada prakteknya tidaklah dia mencarinya, mempelajarinya kecuali untuk menerima sesuatu dari urusan duniawi, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi, aroma harum jannah Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini mengingatkan kita untuk kita berbenah diri dari amalan kita yang bersifat batin. Semoga Allah menolong saya dan antum semuanya untuk bisa mewujudkannya. Kemudian yang kedua, bahwa amalan yang mulia ini dan itu bagian daripada thalabul ilmi akan menjadi makbulan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dijalankan di atas sikap ittiba, dijalani dari awal hingga akhir di atas sikap ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan amalan kita menjadi amalan makbulan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'amila 'amalan 'amalan, kata para ulama, amal di sini adalah kata nakirah yang berposisi pada konteks redaksi pembicaraan siyak syarat, maka berfungsi secara umum. Segala bentuk amalan din, segala bentuk amalan din, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddu, barang siapa yang berbuat sebuah amal termasuk yang kita lakukan dalam keadaan amalan itu bukan atau tidak ada padanya contoh dari kami, dalil dari Rasul, dari sunnahnya, dari syariatnya, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya, tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita di siang hari ini sebagaimana telah diumumkan, dikhabarkan dan telah tertulis di hadapan kita dengan judul "Jangan biarkan anak Anda menjadi teroris". Ada satu hal yang ingin saya batasi dari judul ini, yaitu pada kata terakhir kalimat atau kata teroris. Sebaiknya kalimat ini ditambah dengan satu kata berikutnya, yaitu teroris khawarij. Jadi judulnya adalah "Jangan biarkan anak Anda menjadi teroris khawarij". Kenapa? Karena teror dan terorisme itu luas sekali. Ada teror dan terorisme yang dilandasi oleh politik. Teror dilakukan karena kepentingan politik terhadap lawannya. Ada teror yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Ada teror yang dilandasi oleh kepentingan kabilah, suku. Terjadi teror menteror. Dan ada teror, untuk yang ini saja sudah luas sekali, dan itu bukan bagian dari pembicaraan kita atau bukan bagian dari pembahasan kita. Yang kedua, jenis teror yang dilandasi oleh agama, oleh din, ini pun luas sekali. Antar firaq Yahud dan Nasara, An-Nasara itu firaq, ada teror antar mereka. Ada Yahudi radikal, ada Yahudi liberal, ya, ada Yahudi ortodok, dan bermacam-macam. Begitu juga Nasara, Nasara radikal, ekstrim. Ada Nasara liberal, yang masing-masingnya bermusuhan dan terjadi di kalangan mereka sikap teror. Maka tambahan kata terakhir yaitu kalimat khawarij akan menjadi tamyiz pembahasan kita, bahwa pembahasan kita adalah tentang teror yang dilandasi oleh agama, yaitu atau yang diatasnamakan agama Islam. Ini adalah tugas kita bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga dengan itu saya batasi judul ini atau pembahasan kita dengan perkataan yang atau kalimat yang sudah saya sebutkan. Kemudian pembahasan kita juga tidak akan menyebutkan jaringan-jaringan teroris secara khusus, siapa pimpinannya, siapa saja yang terlibat, karena itu juga bukan tugas kita. Itu tugas waliul amr, tugas pemerintah, tugas intelijen. Maka kita tidak boleh intervensi masuk ke dalam bagian itu. min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk kebaikan keislaman seorang hamba, alamat yang menunjukkan bahwa keislaman seorang hamba ini baik, bagus, ya, adalah dia tidak intervensi ke dalam urusan-urusan, permasalahan-permasalahan yang tidak berkaitan dengan dirinya. Maka dari itu, pembahasan kita hanya sebatas menyebutkan sikap, pernyataan, atau tindakan kaum teroris Khawarij yang mengatasnamakan Islam, melabeli, label, memberi label, ya, menamakan tindakannya bagian daripada agama Islam. Ini adalah pembahasan kita dan telah menjadi tanggung jawab para ulama, para dai, para ustaz untuk menjelaskan kepada umat, dan tidak boleh menyembunyikan hal ini kepada umat. Para hadirin kaum muslimin, saudara saya seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat al-khawarij, kalimat al-khawarij adalah bentuk jamak plural dari al-kharijah. Tunggalnya adalah al-kharijah. Apa itu al-kharijah? Al-kharijah adalah pribadi atau kelompok yang telah meninggalkan, yang menentang waliul amr, meninggalkan sikap as-sam'u wa tha'ah, telah mengabaikan sikap as-sam'u wa tha'ah. Ini adalah definisi global tentang al-khawarij. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Al-Milal wa Nihal karya Imam Asy-Syahrastani. Lebih lengkap lagi beliau memberikan definisi, penjelasan tentang apa itu al-khawarij. Sebelum kita membahas tentang tanda-tanda mereka, ciri-ciri mereka, syubhat-syubhatnya, dan bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah para ulama generasi salafus saleh, maka sangat penting untuk kita mengetahui definisi al-khawarij. Kata Imam Asy-Syahrastani yang hidup pada permulaan abad ke-6 atau akhir abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-6. Saya ulangi, Al-Imam Syahrastani yang hidup pada awakhir penghujung abad ke-5, yakni tahun 400 sekian, hingga pertengahan abad ke-6, tepatnya tahun 546 Hijriah beliau wafat. Dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal tadi, beliau menyebutkan, kita simak baik-baik definisi Al-Imam Syahrastani. Sengaja saya nukilkan pernyataan ulama terdahulu agar kita menyadari bahwa ternyata pembahasan Al-Khawarij ini sudah lama ada dan sudah dibicarakan oleh ulama terdahulu, mutaqaddimin. Nah, kata Al-Imam Syahrastani rahimahullah ta'ala, Al-Khawarij كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين الخلفاء الراشدين أو بعدهم في أيام التابعين وعلى كل إمام إلى آخر الزمان. Perhatikan baik-baik definisi, ta'rif Al-Imam Asy-Syahrastani. Siapa itu khawarij? Karena kita ketika menguasai dan memahami definisi ini, ada beberapa syubhat yang akan terbantah, syubhat yang disebarkan, dimasyhurkan di masa kita ini. Kata beliau, semua pihak, semua orang yang menentang pemimpin atau waliul amr yang telah disepakati untuk menjadi waliul amr, maka dia adalah khawarij. Baik penentangan atau pemberontakan tersebut terjadi di masa sahabat Rasul kepada al-khulafa ar-rasyidin, ataupun penentangan dan pemberontakan itu terjadi pada masa tabi'in, dan bahkan kepada setiap penguasa muslimin sampai akhir zaman nanti. Jadi di antara syubhat yang muncul sekarang ini bahwa khawarij itu adanya dahulu di masa Ali bin Abi Thalib, setelah itu terputus. Pernyataan ini bukanlah pernyataan yang ilmiah, tapi itu hanya sebatas apa? Klaim. Tidak ada landasan dari pernyataan ulama. Al-Khawarij sudah selesai ceritanya, sudah selesai kisahnya dahulu, dan tidak ada wujudnya di masa ini. Ini syubhat pertama yang insya Allah kita akan jelaskan lebih luas lagi nanti insya Allah. Syubhat yang kedua yang bisa terbantah dari definisi ini adalah khawarij itu adalah orang atau kelompok yang mengkafirkan muslimin dengan sebab dosa-dosa besar. Selain syirik, selain kekufuran dan nifaq, an-nifaqul aqadi. Ini syubhat. Ternyata kalau kita tengok definisi beberapa ulama yang sebagiannya akan saya sebutkan lagi, kita melihat bahwa para ulama terdahulu memberikan definisi tentang khawarij adalah orang-orang yang memberontak atau menentang waliul amr yang telah disepakati oleh umat. Nah, telah berkuasa. Tidak jauh dari definisi Al-Imam Asy-Syahristani, disebutkan pula tentang definisi al-khawarij ini oleh Al-Imam Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Syarhus Sunnah, yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Barbahari dari negeri Baghdad. Beliau itu wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 329 Hijriah, berarti pada awal abad ke-4 Hijriah. Hidupnya beliau adalah sejak pertengahan abad ketiga, yakni 200 sekian, hingga awal abad ke-4. Kenapa saya tegaskan kapan hidup, kapan wafat, agar kita tahu bahwa ternyata pembahasan ini sudah lama, sudah ada sejak dahulu kala, bukan sesuatu yang baru. Kita ini hidup di masa sekarang sudah disajikan oleh ulama tentang agama, tentang Islam, tentang manhaj. Hanya saja maukah kita membuka referensi-referensi marajih Islam? Para hadirin yang saya muliakan, Al-Imam Al-Barbahari definisinya sama persis atau mendekati definisi atau ta'rif yang disebutkan oleh Asy-Syahristani tentang ciri-ciri Al-Khawarij. Sebelum Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Khurasani, dari negeri Khurasan, yang hidup di atas Al-Imam Al-Bukhari, yang hidup di masa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahkan beliau adalah salah satu masyayikh Al-Imam Al-Bukhari, menyebutkan juga tentang siapa itu Al-Khawarij. Semuanya bersatu pada satu titik, bahwa Al-Khawarij itu adalah orang-orang atau kelompok yang memberontak atau menentang waliul amr, muslim yang telah disepakati oleh umat atau telah berkuasa memimpin negara. Ini yang dititik tekankan. Di antara akidah al-khawarij, di antara akidah al-khawarij yang menyimpang keluar dari akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, mencuri, minum khamar atau berzina, makan dan berdagang dengan riba, maka dia adalah kafir. Itu menurut akidah al-khawarij dan al-mu'tazilah. Salah satu bagian daripada akidah menyimpang al-khawarij yaitu mengkafirkan muslimin. Mengkafirkan muslimin yang melakukan dosa walaupun selain syirik dan kekufuran. Namun yang ditekankan oleh para ulama tentang al-khawarij, kalau kita buka kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Husain Ibn Ali Al-Ajuri rahimahullah, atau kitab li Ibn Battah As-Sunnah, li Ibn Abi Asim As-Sunnah lil Khallal, dan yang lainnya, semua mereka menyebutkan tentang khawarij dari sisi yang tadi kita bahas, yaitu apa? Menentang waliul amr, memberontak kepada pemerintah muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, itulah global atau mujmal penjelasan tentang apa itu al-khawarij. Lebih jauh kita akan membahas tentang kelompok ini yang memang pada hari-hari ini menuntut kita untuk sering membahasnya, sebagaimana para ulama sejak dahulu turun-temurun membahas tentang al-khawarij. Apakah benar bahwa al-khawarij itu kelompok yang hanya ada pada masa dahulu yang memberontak kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ataukah mereka berlanjut? Jawabannya adalah yang kedua, bahwa kelompok al-khawarij itu berlanjut, sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadisnya, di antaranya hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitabnya Al-Madad Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirun ma'al Masih Ad-Dajjal." Khawarij ini, kata Rasulullah, ketika menyebutkan pengikut dan pelanjut Dhul Khuwaisirah. Dhul Khuwaisirah. Rasulullah menyebutkan bahwa mereka akan terus muncul, tidak akan henti, tiada henti, sampai kelompok terakhir mereka akan keluar bersama Ad-Dajjal. Berarti keberadaan kelompok khawarij ini tidak terputus, akan berlanjut sampai menjelang hari kiamat nanti. Oleh karena itu, para ulama pun menyebutkan beberapa bab yang menjelaskan tentang keberlangsungan dan kesinambungan berlanjutnya kelompok al-khawarij ini. Para hadirin yang saya muliakan, di masa-masa seperti ini, di masa yang penuh dengan fitnah, pembunuhan demi pembunuhan terjadi di berbagai tempat, yang frekuensi dan jumlahnya terus dari waktu ke waktu meningkat, dan umat ini semakin bermudah-mudahan, umat ini semakin hari bertambah hari, bertambah bermudah-mudahan tentang darah manusia di berbagai negara. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang alamatus sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam Kitabul Fitan, qala la taqumu as-sa'atu hatta yakthura al-harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatl. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai eksistensi atau frekuensi jumlah pembunuhan itu terus meningkat. Yang diistilahkan pembunuhan itu oleh Nabi dengan kalimat al-harju. Al-harju adalah kata, sebuah kata yang berasal dari negeri Ethiopia, Habasha, yang kemudian dipakai oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lebih tegas lagi, dalam hadis Abi Hurairah juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, walladhi nafsi biyadih la tadhhabu ad-dunya hatta ya'ti 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatil fima qatal wa la al-maqtul fima qutil. Demi jiwaku, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, dunia ini tidak akan sirna, dunia ini tidak akan hancur sampai datang kepada umat manusia ini suatu hari, suatu masa di mana seorang yang membunuh dia tidak tahu alasan apa yang mendorong dia untuk membunuh. Tiba-tiba dia sudah terlibat dalam pembunuhan. Dan al-maqtul, orang yang terbunuh pun dia tidak tahu atas kesalahan apa saya dibunuh, apa salah saya. Tiba-tiba dia menjadi korban pembunuhan. Begitulah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa pentingnya umat ini untuk disadarkan tentang nilai darah seorang anak manusia. Saya katakan nilai darah seorang anak manusia, seorang bani Adam. Lalu bagaimana dengan darah seorang muslim? Saya katakan tadi penting untuk kita menyadarkan kepada umat tentang nilai darah seorang anak manusia, bani Adam. Lalu bagaimana dengan nilai darah seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Darah seorang anak manusia secara umum, baik itu muslim bahkan juga kafir, pada hukum asalnya adalah tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh dia dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya As-Salimul Maslul menyebutkan tentang hukum ini tadi. Kata beliau, innal asla fi damil adami al-ismah. Sesungguhnya hukum asal darah anak manusia adalah terlindungi. Siapa yang menyatakan ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menghabiskan umurnya tidak hanya untuk ilmu menulis dan membimbing dan berfatwa, tetapi juga untuk berjihad fi sabilillah. Posisi negeri yang beliau ada dan tinggal di sana tidak jauh dari thughur al-muslimin, perbatasan negeri muslim dengan negeri kafir. Beliau di samping menulis karyanya yang banyak sekali, yang tak seorang pelajar bahkan tak seorang ulama pun di masa ini kecuali butuh kepada hasil-hasil karya beliau rahimahullah ta'ala. Itu pun beliau juga menghabiskan umurnya untuk ribat, duduk dan tinggal di perbatasan-perbatasan negeri muslim untuk menjaga kemungkinan serangan musuh ke negeri kaum muslimin. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjihad, telah menghirup debu-debu jihad. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam bukunya yang berjudul As-Salimul Maslul, pedang yang terhunus, maknanya dalam bahasa kita. Beliau menyebutkan bahwa hukum asal darah seorang anak manusia adalah terlindungi. Bil ismatil asliyah wa biman'illahil mu'minina min qitalihim. Dengan hukum asal terlindungi, dan yang kedua dengan tegas Allah melarang membunuh mereka sampai datangnya atau tegaknya alasan yang benar yang mengizinkan kita untuk membunuhnya. Apa itu alasan yang benar akan kita bahas insyaallah taala. Islam agama yang ilmiah. Islam bukan agama yang emosional. Islam tidak hanya bermodalkan keberanian pemeluknya muslimin, tetapi Islam bermodalkan keberanian dan lebih dari itu bermodalkan ilmu. Karena Islam itu bukan agama perasaan seperti agama Nasoro, bukan pula Islam itu agama logika seperti agamanya Yahudi. Nah, Islam itu mabniun 'alal 'ilm. Didirikan, ditegakkan, dibangun di atas ilmu, sehingga setiap ucapan, sikap, fatwa, komentar itu harus ilmiah. Apa makna ilmiah? Selalu di bawah bimbingan ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul dan aqwal atau pernyataan fatwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekhul Islam melanjutkan dari apa yang tadi kita dengarkan bersama. Kata beliau, wa damul kafiri fi awal al-islam kadami al-qibti alladhi qatalahu Musa khata'an. Hukum darah seorang kafir pada awal keislaman sama nilainya, sama status hukumnya dengan darah seorang Qibti yang dibunuh oleh Nabi Musa secara tidak sengaja. Kita masih ingat ya kisahnya di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan di antaranya, wa dakhala al-madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilan hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi فوكزه موسى فقضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين. Perhatikan baik-baik, ayat ini benar-benar mengandung pelajaran bagi kita. Dan ketika Musa masuk ke negeri tersebut di saat penduduknya lagi lalai, tiba-tiba Musa mendapati, yakni Nabi Allah Musa alaihissalam, mendapati dua pria yang sedang berkelahi, ribut. Yang satu dari pengikut Musa yaitu dari Bani Israel, yang satunya dari lawannya yaitu dari Qibti. Kemudian yang dari Bani Israel memanggil, meminta pertolongan, tolong, tolong. Maka Nabi Allah Musa melihat keadaan itu, langsung memukul pria yang dari Qibti dengan tujuan untuk melemahkan saja, supaya tidak terjadi penyerangan kepada pengikutnya yang dari Bani Israel. Ternyata di luar dugaan, si Qibti ini jatuh, wafat, mati. Ya subhanallah, apakah kemudian Musa menganggap perbuatannya ini sebagai perjuangan, sebagai jihad fisabilillah, karena telah menolong seorang Bani Israel atas musuhnya yang kafir, Qibti kafir? Ya, apakah kemudian Musa menyatakan saya telah memperjuangkan agama saya, menolong seorang yang terzalimi dari agama saya? Jawabannya tidak. Ternyata Nabi Allah Musa menganggap perbuatan yang terjadi itu sebagai dosa, sehingga beliau menyesal ketika di dunia dan menyesal nanti ketika di akhirat. Ketika di dunia, Nabi Allah Musa menyatakan dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menggolimi diriku dengan berbuat kesalahan ini. Maka ampunilah aku ya Allah. Apa kesalahan itu? Disebutkan dalam hadis as-syafa'ah yang menyebutkan tentang as-syafa'atul udhma. Tentang as-syafa'atul udhma yaitu al-maqamul mahmud yang akan terjadi di yaumil qiyamah ketika umat manusia berdatangan kepada para rasul, berdatangan kepada para nabi meminta syafaat agar didoakan, ya Allah percepat hisab. Kami sudah lelah, kami sudah capek. Lelah, taat, mintakan kepada Allah. Datanglah umat manusia berbondong-bondong kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Faqala ya Adam, anta khalaqaka Allah biyadih. Disebutkan kelebihan Nabi Adam dibandingkan yang lainnya. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Doakan kepada Allah agar hisab ini dipercepat. Kami sudah capek. Katamu Nabi Adam, nafsi, nafsi, aku sedang sibuk mengurus dosaku sendiri. Kesana, pergilah kepada Nuh, awalu rasulin ba'atahu Allah ilal ardi, seorang rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi. Datanglah umat manusia ke Nabi Nuh, dan Nabi Nuh pun menolak, menyatakan nafsi, nafsi, saya sedang sibuk mengurus kesalahan saya sendiri. Pergilah kepada Ibrahim. Datanglah mereka kepada Nabi Ibrahim, dan Ibrahim pun menolak. Kemudian Ibrahim menyatakan datanglah kepada Musa. Akhirnya mereka datang, manusia berbondong-bondong kepada Nabi Allah Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Allah Musa menghadapi permohonan umat manusia untuk berdoa kepada Allah mempercepat hisab? Kata Musa alaihissalam, inna rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qabla wa lan yaghdab ba'dahu mithla. Sesungguhnya hari ini Tuhanku Allah telah marah dengan bentuk kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya sebesar ini, dan tidak akan pernah Allah marah sebesar kemarahannya hari ini di waktu yang akan datang. Inni qataltu nafsan lam umar biqatliha nafsi nafsi. Aku telah membunuh seorang jiwa yang aku belum diizinkan oleh Allah. Belum ada syariat untuk membunuh mereka. Belum waktunya, aku telah bunuh dia. Maka aku sekarang sedang memikirkan dosaku. Ya subhanallah, membunuh seorang kafir. Maka dari itu Islam adalah agama yang adil. Islam agama yang ilmiah. Tidak sebagai agama yang morat-marit, agama yang tanpa aturan. Nah, morat marit bahasa Malaysia apa? Anjus. Oh, cakacir. Iya. Apa? Porak-poranda. Nah, Islam agama yang teratur, diatur. Masing-masing manusia diatur haknya. Muslim kan atau kafir. Muslim ini siapa? Punya hak. Semuanya diatur oleh Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian wahai mukminin untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya masing-masing. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, ketika menjelaskan tentang ayat wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa alasan yang dibenarkan? Kita bahas insyaallah. Namun pertanyaan sekarang adalah jenis-jenis, macam-macam jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Siapa itu? Kata beliau, yang pertama, an-nafsul muslimah. Jiwa seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Min dzakarin wa untha, saghirin wa kabir, wa barrin wa fajir. Baik yang muslim ini tadi, orang yang sudah berumur, tua atau muda, kecil maupun besar, perempuan ataupun lelaki, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal kafirah allati qad usimat, dan jiwa seorang kafir yang telah terlindungi, bil ahdi wal mitsa, dengan perjanjian dan kesepakatan. Oleh karena itu, di dalam Islam kafir sendiri pun dibagi-bagi bertingkat-tingkat. Ada kafir yang diistilahkan dengan kafir dini, orang-orang kafir yang hidup minoritas di negeri muslimin, hidup dengan membayar jizyah, maka mereka punya hak, rumahnya gak boleh dirampas atau dirampok, hartanya gak boleh juga diambil, gak boleh dimukai, ditusuk atau dipukul, gak boleh. Apalagi dibunuh. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, man ada binniyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir binni, maka aku yang akan menghadapi dia nanti di hari kiamat, menegakkan hujjah atasnya di hari kiamat nanti. Padahal kafir, tapi Islam punya aturan. Kita ini agamanya, agama kita adalah agama yang mengenal hak-hak manusia. Yang kedua dinamakan kafir mu'ahad. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan kitab Tauhid. Beliau menyebutkan yang kedua adalah kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Boleh disebut dengan mu'ahid, dengan kasrah juga boleh. Kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang negara dia sedang ada perjanjian damai atau gencatan senjata, perjanjian damai untuk tidak saling menyerang dengan negara kita. Ada hubungan bilateral untuk tidak saling menyerang. Maka ketika ada seorang kafir dari negeri tersebut masuk ke negeri kita, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti, tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi, harum surga, jannah. Padahal aroma wangi atau harum jannah itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Ya subhanallah, betapa indahnya Islam. Betapa indahnya Islam. Betapa rahmatnya Islam. Yang Allah nyatakan tentang Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang berikutnya adalah kafir harbi atau musta'min. Kafir musta'min boleh dibaca musta'man. Kafir musta'min yaitu seorang kafir yang datang ke negeri muslimin, dia masih kafir statusnya, masih kafir atau musyrik, datang ke negeri muslimin meminta perlindungan karena kepentingan ingin belajar Islam, atau kepentingan perdagangan, atau kepentingan berobat pribadi. Minta perlindungan, saya tolong lindungi saya ingin masuk ke negara Anda, punya kepentingan ini dan itu. Maka yang seperti ini pun wajib untuk dilindungi. Nah, yang keempat adalah kafir harbi, yaitu orang kafir atau negara-negara kafir yang telah mengumumkan bendera peperangan terhadap muslimin. Nah, ini ada pembahasan tersendiri insyaallah taala. Para hadirin yang saya muliakan, Al-Khawarij yang ada di masa kita ini telah melakukan tindakan-tindakan pembunuhan secara brutal tanpa mengabaikan atau menghormati kaidah-kaidah Islam, tanpa menghormati bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam menyikapi umat manusia secara umum, baik manusia yang saya maksud itu orang-orang kafir ataupun muslimin, ataupun muslimin yang telah dikafirkan. Mereka tidak menghargai Islam, mereka tidak menghormati Islam, Islam tidak bernilai di hadapan mereka. Ya, saya katakan itu dengan tegas. Barakallahu fikum. Maka dari itu, tadi sudah saya tegaskan bahwa merupakan kewajiban para ulama, terkhusus kemudian para dai, untuk menjelaskan kepada umat. Rasulullah SAW menyatakan tentang ulama yang akan terus muncul, akan terus lahir ulama, menjelaskan kepada umat ini tentang urusan agama mereka, dan menjelaskan kepada umat kebatilan ahlul batil. Rasulullah menyatakan di dalam salah satu hadisnya, "Nam yahlubu hadzal din min kulli khalafin aw yahmilu hadzal din min kulli khalafin ruduluhu yanfun anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Adi dan yang selainnya juga Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Rasulullah menyatakan akan membawa agama ini dari setiap generasi orang-orang yang adil, yang berilmu, membawa agama ini. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk membersihkan dari ilmu agama ini berbagai penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim, tahrif al-ghalib, orang-orang yang ekstrim. Dan tugas mereka yang kedua adalah untuk membersihkan dari ilmu agama ini tipu daya ahlul batil, imtihan mubtili. Kemudian yang ketiga, ta'wil al-jahilin, ta'wil orang-orang jahil terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, ditakwilkan, ditafsirkan bukan pada tempatnya, bukan pada tafsir dan takwil yang sebenarnya. Itu para ulama. Walhamdulillah mereka hingga hari ini masih ada dan terus mereka dengan sabar menjelaskan kepada umat. Tadi saya katakan untuk membongkar jaringan teroris bukan tugas kita, membongkar dalam bentuk strukturnya. Antum masih ingat peristiwa bom Bali di Indonesia, ya? Bom Bali di Indonesia. Itu pelakunya orang-orang Indonesia, dulu pernah tinggal di Malaysia. Sekaligus saya mohon maaf karena yang mendidik sebagian orang Malaysia menjadi teroris Khawarij itu juga orang Indonesia. Barakallahu fikum. Tapi semua adalah saudara kita dan wajib untuk mendapatkan penjelasan. Peristiwa bom Bali yang satu maupun yang dua, terkhusus yang kedua yang dahsyat itu, terjadi pro kontra. Siapa pelakunya? Betulkah Imam Samudra Mukhlas yang menikah dengan adiknya Nasir Abbas orang Malaysia, ya? Ataukah ternyata itu adalah trik-trik Amerika karena bahan peledaknya itu nggak ada yang memiliki kecuali Amerika dan sekutu-sekutunya. Masa mungkin seorang Imam Samudra seperti itu bisa memiliki bahan-bahan peledak? Ini makar Yahudi, bukan? Subhanallah, nggak lama setelah itu Imam Samudra mengakui, iya saya pelakunya. Problem. Ya. Beberapa pihak mencoba untuk menafikannya karena ledakan ini kekuatannya sekian, bahannya adalah ini, bahan-bahan ini tidak mungkin dimiliki oleh orang sipil, pasti militer, negara. Ternyata Imam Samudra dan Mukhlas menyatakan, ya saya yang melakukannya. Nah, lalu bagaimana? Ribut umat antara isbat wa nafi. Isbat wa nafi. Kita gak perlu sibuk dengan itu. Yang kita garis bawahi, yang kita bahas adalah pengakuan Imam Samudra dan menyatakan ini adalah jihad fi sabilillah. Begitu juga gedung WTC di New York, Amerika. Iya kan? Mungkin ada di Malaysia video-video yang menunjukkan bahwa itu adalah rekayasa. Ada ya? Bahwa mana mungkin gedung tinggi ditabrak pesawat, ya, kemudian rontok dari bawah bus sampai ke bawah. Gak mungkin. Pasti ada sesuatu di bawah, di pondasi. Kok meledaknya bisa pupuk-pupuk-pupuk begini? Iya. Kita biarkan aja. Kenapa? Karena Usama bin Laden menyatakan salah satu pelakunya adalah Al-Ghamidi. Wa fulan. Disebutkan nama-namanya. Mereka mujahidin. Mereka pejuang. Membela Islam. Nah, ini yang kita bahas. Ini pembahasan kita. Karena sudah menyinggung nama Islam. Dan menyinggung nama jihad. Jihad adalah amalan mulia dalam Islam. Tidak boleh dinodai. Tidak boleh dikotori. Jihad adalah salah satu ibadah yang mulia. Tidak boleh ada seorang muslim yang mencemarkan nama baik dan nama harum jihad fi sabilillah. Barang siapa yang merusak nama baik jihad fi sabilillah, kita tersinggung. Dan kita pun akan bangkit untuk membela Islam dan nama baik ibadah jihad fi sabilillah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jihad, sebelum itu saya katakan kenapa dengan judul jangan biarkan anak Anda menjadi teroris. Tentunya di Indonesia lebih banyak ini kejadian. Banyak orang tua, para ayah dan ibu, ketika terbongkar bahwa putra dia terlibat dalam jaringan teroris, sang ayah atau ibu terkejut. Gak mungkin. Anak saya baik. Anak saya suka ke masjid. Anak saya pendiam. Suka membaca kitab-kitab dan buku-buku agama. Tidak mungkin akan terjaring atau ikut dalam jaringan teroris. Kasihan. Banyak orang mengira bahwa teroris itu seperti preman. Tahu preman ya? Preman itu penjahat, ya, yang pakai anting di sini, ada tato, tahu tato? Ya, gambar naga, gambar apalagi itu teroris yang difahami. Ya. Bajunya pakai jeans, sobek di sini, ya. Baru. Tidak seperti itu. Justru teroris Khawarij ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka itu ahli ibadah. Yahtiru ahadukum salatahu ila salatihim, wa siyamahu ila siyamihim, wa qira'atahu ila qira'atihim. Sungguh kata Rasulullah, Khawarij itu pelanjut dari penerus dari Dhuhwaisirah. Kalau salah seorang kalian melihat tingkat salat mereka, ibadahnya, pasti dia akan merasa minder, merasa sedikit membandingkan salat dia dengan salatnya Khawarij. Ketika dia melihat dia orang yang ahli puasa, ahli bersaum, melihat puasanya Khawarij, wah, luar biasa, lebih dari saya dia. bacaan Quran, ahli, kita ini ahli baca Quran, melihat mereka membaca, luar biasa. Dan seterusnya, itulah ciri-ciri mereka yang disebutkan dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sangat penting untuk kita mengenalkan kepada umat jebakan-jebakan dan makar-makar mereka, syubhat-syubhat yang dapat menjaring, memangsa anak-anak muslimin. Terkhusus di tempat-tempat kampus-kampus kuliah, university. Terkhusus. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara slogan atau seruan kaum khawarij yang dapat merekrut atau menarik pemuda-pemuda muslim adalah seruan jihad fi sabilillah. Siapa yang tidak ingin hurul ain? Siapa yang tidak ingin mendapatkan bidadari di jannah? Tak seorang pria pun kecuali dia mendambakannya. Ketika seorang mendengar hadis-hadis tentang bahwa seorang mujahid yang mati sebagai syahid, dia akan mendapatkan kesempatan memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, kepada ayahnya, ibunya, pamannya, ponakan dia. Luar biasa. Nah, tertarik. Jihad fi sabilillah. Ya, itulah salah satu seruan mereka. Tetapi karena jihad itu adalah salah satu ibadah, saya katakan salah satu ibadah, seperti ibadah-ibadah yang lainnya, al-jihadu fi sabilillah sebagai ibadah sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji. Dari sisi apa? Bahwa setiap ibadah di dalam Islam pasti ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Pada sebagian ibadah-ibadah tadi ada syarat-syaratnya, syarat sah, syarat kesempurnaan, ada rukun-rukunnya, ada wajibat, kewajiban-kewajiban yang terkait dengan ibadah itu, ada mustahabat, amalan-amalan yang hukumnya mustahab, yang suka untuk atau baik untuk dilakukan terkait dengan ibadah itu tadi. Itu pada hampir setiap ibadah yang disyariatkan. Kita lihat begitu juga jihad, sama, ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Ketika ada seorang muslim hendak melakukan ibadah jihad tanpa memperhatikan, tanpa menghargai syarat-syaratnya dan ketentuannya, sungguh dia tidak menghargai syariat jihad itu tadi. Sebelum dia berjihad, dia sudah tidak menghargai. Nah, kita lihat sholat. Sholat 5 waktu. Ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya apa? Telah tiba waktu, menghadap ke kiblat, telah berwudu. Ini di antara syarat-syarat sahnya sholat. Kalau ada seorang muslim, masya Allah, dia pergi ke masjid sholat dengan memakai gamis seperti ini, warna putih, ya, pemakai minyak wangi, ya, berangkat ke masjid bersiwak, masuk ke masjid menghadap ke kiblat. Mana kiblatnya? Sana atau sana? Situ ya. Nah, ke sana, ke kiblat. Sudah berwudu seperti cara berwudunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendak sholat maghrib. Maghrib jam berapa di sini? 7.30 menit. 7.20 menit. Dia masuk ke masjid, menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Khusyuk sampai masjidnya ada yang rontok, roboh. Dia enggak sadar karena khusyuknya. Nah. Ternyata dia ketika takbiratul ihram Allahu Akbar masih pukul 7 lewat 1 menit. Kira-kira salatnya sah apa enggak? Loh, padahal sudah berwudu seperti wudunya Rasul. Sudah menghadap kiblat. Enggak diterima. Jangan suka memvonis. Enggak boleh, enggak boleh. Dia ikhlas kok. Dia ikhlas salat. Dengan mudah Anda mengatakan tidak diterima sholatnya. Kenapa? Hah? Belum tiba waktu. Dan itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Walaupun syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi, satu persyaratan tidak dipenuhi, gugur, gagal, mardud 'alaih. Ya. Itu kalau tidak tahu. Tapi kalau dia sengaja, misalkan, ya akhi, sekarang matahari belum terbenam, masih jam 7 lewat 1 menit, kurang 19 menit lagi. Biarkan, kamu jangan ikut campur. Saya tetap mau sholat, begini, mau apa? Maka dia berdosa. Bukan yang nol nilainya, malah minus. Ya, dosa dia, berdosa. Akhi, kalau sengaja, tidak peduli nasihat, dia tidak menghargai sholat. Tidak menghargai ibadah sholat yang merupakan rukun kedua dari 5 rukun Islam. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya, haji. Di sana ada syarat sahnya, di antaranya adalah wukuf dan yang lainnya. Maka jihad pun memiliki ketentuan-ketentuan. Tidak boleh dijalankan, dilakukan seenaknya, semaunya. Di antara persyaratan jihad, nah ini penting untuk kita ketahui, apakah tindakan para teroris Khawarij di masa sekarang itu benar, sah, ataukah sebaliknya. Di antara persyaratannya, para ulama membagi persyaratan itu, yang pertama adalah al-quwwah, kekuatan. Terwujudnya, adanya kekuatan di barisan kaum muslimin, walaupun orang kafirnya adalah kafir harbi, bukan kafir dini atau kafir muahad atau kafir mustaqim. Kafirnya kafir harbi, mau menyerang kita, menyakiti kita, mengganggu kita. Maka syarat pertama adalah kekuatan. Para ulama membagi kekuatan ini menjadi dua jenis. Kekuatan yang pertama adalah al-quwwah al-hissiyah, kekuatan fisik. Kekuatan fisik muslimin, persenjataannya, darat, udara, laut, kalau di masa sekarang ya. Nah, kemudian barakallahu fikum, kekuatan teknik tempur. Teknik tempur. Ini sekarang kita mau pakai serangan darat atau serangan udara, punya kekuatan. Ini dipersyaratkan karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan syariat aturan terkait dengan jihad yang disebutkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ini syariat. Jangan kemudian jihad itu hanya bermodalkan petikan takbir Allahu Akbar, keberanian, enggak. Kata Allah, wa'iddu lahum. Ini perintah, ini syariat, syariat Islam. Persiapkan oleh kalian mastafa'tum min quwwah, semaksimal mungkin dari bentuk kekuatan. Baik itu kekuatan berkuda ya, atau pasukan pemanah dan yang semisalnya. Ya, kita sudah punya kekuatan, kata mereka. Kita punya kekuatan, punya senjata. Allah persyaratkan kekuatan yang diminta oleh Allah, kekuatan yang diperintah oleh Allah ada syaratnya. Apa kata Allah? Turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Kekuatan yang dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kekuatan yang membuat gentar, ketakutan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Berarti mempersiapkan kekuatan untuk jihad itu bagian daripada ibadah. Persyaratan terwujudnya jihad. Sekarang kita lihat, sebelum kita masuk membahas jenis kekuatan yang kedua, ya, saya ulangi, persyaratan pertama apa tadi? Al-Quwa. Al-Quwa terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya Al-Quwa Al-Hissiyah, yaitu kekuatan fisik dan persenjataan serta teknis tempur. Bagian pertama ini saja kita lihat muslimin sekarang punya kekuatan. Kaum muslimin tercerai-berai dalam beberapa negara, ya kan? Yang ini perang, yang lain gak bisa bantu. Nah, kaum muslimin senjatanya juga lebih minim dibandingkan kekuatan kafir. Mereka bisa bergabung, mau menyerang satu negara muslim, bergabung Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, bersatu. Nah, kita tidak. Berarti dari kekuatan ini pun kita kalah. Kita punya apa? Roket-roket, ya. Tapi roketnya itu rakitan. Tahu rakitan? Rakitan itu buatan sendiri, ya. Ada sisa-sisa roket yang dulu diperbaiki, dibuka lagi, pasang lagi, ya. Lempar ke negeri. Seperti yang terjadi di beberapa negara muslim, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah memberikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Ini lepas roket, masuk ke daerah Yahudi. Dilaporkan telah kaum mujahidin melepaskan satu roket. Ternyata roketnya tidak meledak karena TNT-nya itu basah, sudah lama disimpan. Ya. Yahudi pintar dan licik. Yahudi jahat, memiliki media. Langsung mereka menyiarkan itu. Mujahidin Palestina melanggar perjanjian damai. Mereka menyerang, tapi tidak berhasil. Kadang masuk roketnya ke kafe, kafe milik Yahudi. Tahu kafe ya? Tempat maksiat. Iya. Yang terbunuh 4 orang preman-preman, penjahat-penjahatnya Yahudi. Ya. Yang pemerintah Yahudi juga sudah capek ngurus mereka. Ya. Belum mati. Pezina-pezinanya, perempuannya yang mati. Ya. 4 orang. Yahudi dengan media massa yang mereka miliki, cetak maupun elektronik, ya, sedunia, ya, disiarkan. Ini mereka melanggar perjanjian. Besok atau lusa atau sepekan, Yahudi kirim pesawat-pesawat tempur ke negeri muslimin. Nah, kalau tadi yang diserang kafe-kafe Yahudi atau kadang-kadang tidak meledak, sekarang yang diserang adalah kampung muslimin, sekolah-sekolah muslimin, masjid-masjid muslimin, wanita-wanita muslimah, kakek nenek, bayi-bayi. Tadi mati 4 orang Yahudi, preman, penjahat, dibalas dengan 100 muslim dan muslimah mati. Ini kekuatan sudah terwujud? Jawabannya belum terwujud. Barang siapa yang memaksakan diri menyerukan jihad dalam keadaan seperti ini, sungguh dia adalah pengkhianat muslimin. Sungguh dia pengkhianat muslimin dan muslimat. Yang tidak mau diberi nasihat. Ini satu persyaratan, yaitu kekuatan fisik. Di antara kekuatan yang dipersyaratkan adalah yang kedua, kekuatan al-quwa al-ma'nawiyah, kekuatan yang bersifat maknawi, yaitu dalam bentuk apa? Iman muslimi, takwanya muslimi, ibadahnya muslimi, ukhuwahnya muslimi, tauhidnya muslimi. Ini dipersyaratkan. Kenapa? Karena satu kemaksiatan bisa menjadi sebab terhalangnya nasrullah, satu kemaksiatan bisa menjadi terhalangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Kalau Allah sudah tidak menolong kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah hendak menolong kalian, memberi kemenangan kepada kalian, siapa lagi yang bisa mengalahkan kalian? Siapa? Tidak ada. Karena Allah sudah menolong kita. Tapi kalau Allah membiarkan kita, tidak mau menolong kita, lalu siapa yang mau menolong kalian, wahai mukminin, selain Allah? Lah, an-nasr, pertolongan dan kemenangan, lahu asbab. Ada sebab-sebabnya. Sebagaimana kekalahan, juga lahu asbab. Kita lihat sekarang muslimin, banyak yang gak sholat, banyak yang makan dari hasil riba, banyak juga yang saling membolimi, dan bahkan masih banyak dari umat ini, saudara-saudara kita, yang jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ada yang berdoa di kubur-kubur, meminta rezeki, meminta anak. Ada yang meyakini selain Allah mengetahui perkara yang gaib. Kalau ada bendanya yang kehilangan atau kecurian, datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Ini syirik. Belum lagi di tengah-tengah muslimin masih banyak akidah-akidah menyimpang. Antum lihat di Palestina misalkan, dan di Lebanon. Di situ ada kelompok namanya Hizbullah. Iya. Pernah dengar nama kelompok ini? Yang dipimpin oleh Sayyid Hasan. Sayyid Hasan Nasrullah. Kelompok ini adalah kelompok yang berakidah Syiah Rafidhah. Menyatakan meyakini Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Meyakini bahwa Sayyidah Aisyah, istri Rasul, adalah wanita pezina. Subhanallah amma yaqulun, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka itu. Ini kelompok Hizbullah. Pengagum dan penyanjung Khomeini, yang sekarang kuburannya di Iran di Tawafi, Tawaf menyerupai Ka'bah. Nah, menangis, ada yang minta anak, ada yang minta pangkatnya naik, jabatannya naik, ada yang minta kesehatan, kesembuhan. Kira-kira apa mungkin Allah menolong? Kita masih ingat peristiwa Hunain. Perang Hunain pernah dipukul mundur muslim. Sempat dipukul mundur. Siapa panglimanya? Rasul. Panglima terbaik di muka bumi. Nabi. Siapa mujahidinnya? Seperti kita. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud. Para sahabat-sahabat kibar yang pernah dijamin jannah oleh Allah. Dipukul mundur oleh kaum kafir. Apa sebabnya? Kesalahan apa? Apa ada kesyirikan? Atau ada pasukan mujahidin bersama Rasul yang gak sholat? Jawabannya hanya karena ujub. Tahu ujub ya? Berbangga ya? Berbangga. Saya katakan hanya. Karena memang sering diantara kita menganggap kecil dosa itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat, kata Allah, perang Hunain, ketika kalian dipukul mundur, di saat kalian pada waktu itu berbangga dengan kebaik jumlahnya pasukan, jumlah pasukan muslimin pada waktu itu banyak sekali, sampai diriwayatkan ketika pasukan bagian terdepan mengitari gunung, mau ke arah sini, bagian belakangnya masih melihat. Ini gunung besar. Luar biasa jumlahnya. Senjatanya lebih lengkap dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Sebagian sahabat yang masih baru masuk Islam dan jumlahnya sedikit, menyatakan kali ini kita menang. Kali ini kita akan menang melawan orang kafir. Yang mengucapkan ini bukan sahabat-sahabat tinggi, baru masa keislamannya dan jumlahnya sedikit, tetapi jadi sebab dipukul mundurnya pasukan muslim. Di sana ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan sebuah pasukan yang sebagiannya berakidah Syiah, sebagiannya meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana, bukan berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Ya, bagaimana? Akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini tugas kita adalah mempersiapkan muslimin. Ayo yang enggak sholat, ayo ke masjid, ayo sholat, sholat. Anak-anak, putra-putra yang masih tidak berbirrul walidain, tidak menghormati ayah dan ibunya. Ayo jangan, tobat kamu. Bertobat kepada Allah. Para istri yang masih tidak menghormati suaminya, ayo kamu wahai istri takut kepada Allah. Dan seterusnya, semua ini disiapkan. Yang masih datang ke kubur-kubur meminta-minta kepada penghuni kubur, minta rizki, anak dan yang kesembuhan dan yang lainnya, kita nasihati. Ayo wahai umat, bangkit. Ini namanya al-quwwah al-ma'nawiyah. Yang persyaratan kedua sekarang. Kita selesai dari persyaratan pertama, yaitu al-quwwah terbagi menjadi dua jenis, al-quwwah hissiyah dan al-ma'nawiyah. Persyaratan kedua untuk boleh dilaksanakannya jihad adalah satunya tongkat komando. Komando itu harus satu, nggak boleh bercerai-berai, tidak boleh terpecah belah. Komando, ya, tongkat itu harus satu. Siapa yang ditaati? Siapa yang akan ditaati? Hari ini kita menyerang. Menyerangnya dari mana? Dari arah sana. Hari ini kita menyerang dari mana? Serangan udara. Hari ini kita mundur. Hari ini kita ofensif. Besok kita defensif. Bisa difahami ofensif, defensif, ha? Nah, orang Malaysia lebih paham bahasa Inggris daripada kita. Kalau tongkat komando tidak satu, ini problem. Walaupun senjatanya lengkap, walaupun pasukannya, tentaranya banyak, jaisnya banyak, ya, tapi kalau komando tidak satu, habis, lemah. Kita lihat sekarang contoh saja di Palestina. Di sana itu ada beragam kelompok. Ada Hamas, ada Fatah, ada Jihad Islami, ada orang-orang Al-Qaeda, ada ini dan itu, ini dan itu, macam-macam. Benderanya macam-macam, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang beragam warna. Nah, benderanya Royal. Pasukan Jihad Islami hari ini mereka menyerang dari perbatasan Jalur Gaza sebelah barat. Kelompok Hamas sedang latihan perang. Yang ini temannya menyerang, yang ini santai latihan barakallahu fikum. Apa mungkin jihad seperti ini ditertawakan kita? Kekuatan kita itu bukan jenis kekuatan yang Allah sebutkan turhibu nabihi aduwallah wa'aduwakum. Kekuatan yang membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ini tentang jihad. Sehingga dengan ini sekarang kita menyatakan, loh kalau begitu gak ada jihad, kenapa kalau tidak ada? Apa tidak ada dakwah? Masih banyak pintu ibadah yang lainnya. Ayo kita persiapkan sama-sama. Barakallahu fikum. Para hadirin yang saya muliakan. Kemudian di antara slogan atau seruan dan syubhat kaum khawarij di masa ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah seruan al-jihad. Sebelum saya lanjutkan untuk yang berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, saya persilakan. Nah, Ustaz, kalau sekarang kita ini lihat teroris macam itu, pantaskah kita bilang beliau adalah ulama, kayak kita bilang syekh, bla bla bla, bla bla bla. Nah, tidak boleh. Kalau dia bukan ulama, tidak boleh dikatakan ulama, karena itu talbisul haq bil batil, campur aduk antara hak dan batil. Nah, bukan ulama. Maaf-maaf saja, siapa tokoh teroris yang sekarang? Di media bilang Usama bin Laden. Usama bin Laden seorang sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi, kemudian berangkat ke Afghanistan ingin jihad. Ya, belum selesai belajar agamanya. Belum selesai belajar agama. Tidak berhak berposisi sebagai mufti yang menyerukan jihad, berfatwa. Sekarang jihad, sekarang serang sana, sekarang serang situ. Tidak boleh. Lebih tepatnya diberi nama Ar-Ruwaidhah. Apa itu ruwaidhah? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Baina yaday as-sa'ah sanawatun khadda'at." Menjelang hari kiamat nanti ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, pemutarbalikan fakta. Yusaddaq fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-shadiq. Seorang yang pendusta dinyatakan sebagai orang yang jujur. Seorang yang jujur dicap sebagai pendusta. Yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin. Seorang pengkhianat dinyatakan pengemban amanah. Seorang yang pengemban amanah benar-benar pembawa ilmu, penasehat umat, dinyatakan ini adalah pengkhianat. Wa yafturu fiha ar-ruwaidhah. Dan di masa atau tahun-tahun yang penuh tipu daya itu bermunculan ruwaidhah. Sahabat bertanya, "Wa man ruwaidhah? Siapa itu ruwaidhah ya Rasul?" Qala ar-rajul tafid yatakallam fi amril 'ammah. Seorang yang dungu, sok berbicara tentang urusan umat. Usama bin Laden dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Abi dan Syekh Mubil, dia adalah seorang yang jahil, tidak berilmu, tidak boleh berfatwa. Ya. Begitu juga di Indonesia. Siapa di Indonesia? Abu Bakar Basir. Maaf-maaf saja, baca Quran gak bisa, dengan benar gak bisa. Apalagi dia belum berposisi sebagai pimpinan sebuah jamaah. Maaf-maaf saja, dia telah merusak nama harum jihad, merusak nama harum Islam. Barakallahu fikum.